Lah terus sahabat-sahabat sing no barisan depan ini kan pinter, mikir, lah arep negor piye? Jangan-jangan niki sholat ono perubahan. Jangan-jangan sholat duhur sekarang direvisi, tinggal dua rakaat. Kan pernah terjadi revisi itu, perubahan arah kiblat. Awalnya sholat itu kan madepin yang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Apa Kanjeng Nabi sholat jamaah asar, dan gini masjid yang saat ini diarani masjid kiblaten, manggone dan Madinah. Sama gak ngerti Madinah ini kulone Madiun ya. Masjid dengan dua kiblat. Tengah-tengah sholat niku, Malaikat Jibril turun, beto wahyu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Pindah arah kiblat, bukan lagi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tapi pindah ke Masjidil Haram. Kiblatnya dadi Ka'bah. Langsung, itu di tengah-tengah sholat. Nah sahabat-sahabat sing ning saf awal, balen Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, sing pinter-pinter niku, mikir ngoten, mangkane mendel. Nah, ning mburi sing jenenge Dzulyaden, bengok. Pokoke nek ana pengajian bengok, bengok biasane ra patek pinter. Akhirnya Dzulyaden sing goblok iki bengok. Bengoke pripun? Ya Rasulullah, anasita am kusyiratis shalah. Kanjeng Nabi, sampean lali apa piye? Apa saiki salat kuwi diringkes duhur garek rong rakaat? Bengok ngono. Nah, Kanjeng Nabi rumangsa gak lali ya. Jawab, manasitu wa ma kusyiratis shalah. Aku gak lali, ora lali aku. Salat ya ora diringkes panggah duhur patang rakaat. Nah, wong goblok iki dijawab ngono, dhewe rumangsa bener, metenteng. Nek kon mandek lah bengok-bengok ra iso. Soale wis gawan bayi. Wallahi ya Rasulullah, sholaita kadza wa kadza rakaataini. Demi Allah, sampeyan salat iki mang ping rong rakaat. Wong biasane dhuwur papat iki mang lagek loro sampeyan wis salam. Anjing Nabi niku akhirnya terus noleh ten gene Sayyidina Abu Bakar. Lah kok Sayyidina Abu Bakar sentuk to? Noleh nang Sayyidina Umar ya sentuk. Sahabat sing top-top sing barisan ngarepi sentuk kabeh. Kanjeng Nabi langsung berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah dua rakaat. Niki dadi syariat, menawa lali rakaat carane nambahi ngono. Yo ngoten. Terus sholat duhur panggah gak sih dirubah panggah batang rokaat. Nah ini kesimpulannya untung ono wong goblok. Ternyata wong goblok ini ono manfaat. Ternyata wong goblok ini penting. Untung ono wong goblok. Iki umpama ora ono wong goblok sholat duhur saniki kacau bu. Umpama ora ono wong goblok sholat duhur saiki kacau. Oleh patang rokaat, oleh rong rokaat. Soalnya Kanjeng Nabi nate sholat duhur patang rokaat, nate ngelampai sholat duhur rong rokaat. Apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi, jadi hukum. Kacau. Jadi Arab jamaah nolanggar gini ya misalnya. Terus makmume masbuk, ketinggalan sholat duhur, wis mulai. Ya wong Arab melu jadi makmume, bengok se. Hei, iki papat apa loro? Ternyata wong goblok iki penting. Iki kehidupan dadi dinamis. Lha umpama ya, wong sak kalangan ngunut nang pinter kabeh. Aku ora ngira diundang ceramah rene. Mulane diundang ceramah ya barokah sing goblok-goblok ngono. Dadi kehidupan iki dadi muter, dadi dinamis, ana sing pinter, ana sing ayo to banter, ana sing pinter, ana sing. Mulane wong ana sing dodol ya ana sing. Ngene iki ana sing ceramah, ana sing ngrungokke. Lah aku kon ceramah ijen no kene, ra wani. Ana sing dadi polisi, ana sing dadi maling. Dadi maling ya penting.

wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyatina min ahli al-ilmi wa ahli tuqwa wa ahli al-Qur'an al-azim wa ahli salatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dhikri wal islam wal iman wal ihsan wal yaqin wal istiqamah wal khair wa salah fi darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa syirki wal fasadi wa syarri wa dhair. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah. اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا